ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih dalam penyebutan beberapa faedah yang berkaitan tentang al-ba'thu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Dan untuk melengkapi pembahasan ini, beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat yang jumlahnya ada 10 sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Usaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita telah membahas sebagian di antara tanda-tanda tersebut dengan agak terperinci, diambilkan faedah-faedah itu dari kitab Fathu Rabbil Ibad Syarh wa Dirasah Lum'ah Al-Iqtiqad karya Fadilatul Syekh Abu Abdurrahman Fahad Al-Adani rahimahullahu taala, wa nas'alullah an yataqabbalahu minasy syuhada. Dan juga telah kita singgung setelahnya tentang fitnah kubur. Dan untuk melengkapinya, kita akan membahas tentang azab kubur dan nikmatnya. Baru kemudian kita membahas tentang al-ba'ts, ya, kebangkitan setelah kematian tersebut. Sebelumnya, 10 tanda besar hari kiamat yang telah kita bahas, kita memurojaah sebentar satu persatu, sebutkan satu-satu dari 10 tanda-tanda besar hari kiamat tersebut. Nah, Pak Ruwaji, tafadhol. Yang pertama, tanda-tanda besar hari kiamat. Iya, barakallahu, keluarnya Dajjal. Iya. Abu Abdullah, Pak Salman. Keluarnya dabah. Iya, dabah hewan melata yang muncul, ya, dan akan mengajak bicara manusia. Iya. Yang ketiga, Abu Zaid, Pak Jarwah. Gempa dahsyat, goncangan, ya, khosfun. Ya, dibalikkan bumi dengan sangat dahsyat di 3 tempat. Ini tandanya ada 3. Khosfun, ya, di belahan timur bumi, terus kemudian khosfun di belahan barat, kemudian khosfun di jazirah Arab. Ya, ada 3 tanda di sini. Kemudian yang lain, tafadhol. Pak Sofyan. Naam. Turunnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang akan membunuh Dajjal. Kemudian siapa yang masih ingat? Tafadhol. Monggo, Pak. Iya. Ini iya, maksudnya yang disebutkan 10 tanda besar hari kiamat dalam hadis Hudzaifah Ibnu Usaid riwayat Muslim yang telah kita bahas. Yaitu apa? Keluarnya dukhon, ya, keluarnya dukhon, asap yang menyelimuti, menyelimuti manusia ketika itu. Naam. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Ya, antuk. Naam, barakallahu fikum. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah berapa ini disebutkan? Kemudian ada yang masih ingat? Tafadhal. Iya, munculnya api dari Aden, Yaman. Kemudian ada yang tertinggal tadi. Iya, terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Nah, sudah 10 ya. Sudah 10. Khosfun, khosfun itu dihitung satu-satu. Jadi khosfun di timur 1, khosfun di Jazirah Arab dihitung, kemudian khosfun di Maghrib di belahan timur 1, belahan barat 1, di Jazirah Arab 1. Dihitung satu persatu. Pas ya, 10. Itulah yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Usaid riwayat Muslim. Naam, barakallahu fikum. Yang ketiga, tanda tersebut muncul salah satunya, maka tanda-tanda yang lain akan mengikuti dengan cepat. Dan itu betul-betul pertanda akan berakhirnya dunia ini, akan datangnya hari kiamat yang sangat dahsyat dan mengerikan, yang tidak akan menimpa ya, hari kiamat tersebut yang sangat dahsyat dan mengerikan tersebut, kecuali akan menimpa pada orang-orang kafir. Ya, lantas di mana orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ada na'am di dalam kalbunya masih ada keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa-nyawa mereka dengan dihembuskannya angin. Ya. Maka setelah kaum mukminin, orang-orang yang beriman wafat semuanya, tinggal di dunia syirarul khalq, orang-orang yang buruk, orang-orang kafir, tidak ada yang mengucapkan lagi Allah, Allah. Maka hari kiamat yang dahsyat dan mengerikan tersebut akan menimpa mereka. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya. Dan juga tentang fitnah kubur telah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu dengan agak terperinci. Kemudian tentang azab dan nikmat kubur. Tentang azab dan nikmat kubur. Dalil yang sangat rinci, panjang dan lebar menjelaskan tentang azab dan nikmat kubur adalah hadis yang terkenal, hadis Al-Barra ibn Azib. Hadis Al-Barra ibn Azib. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ya, dan juga Abu Dawud. Naam, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad mengatakan hadisun hasan. Hadisnya panjang. Ya. Al-Barra ibn Azib rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala an menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Anshar. Kami keluar pada suatu hari ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Anshar. Fantahaina ila al-qabr wa lamma yulhad. Ketika kami ya sampai kepada kuburan, maka ternyata lahatnya belum selesai. Ya, belum selesai dibuat. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau mulai ya sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, nasihat berkaitan tentang fitnah kubur, berkaitan tentang azab kubur, berkaitan tentang nikmat kubur dengan ya penjelasan yang sangat panjang dan lebar. Hadisnya panjang sekali. Dan ini terkenal dan insyaallah ya sering kita dengarkan sebagiannya. Naam. Ini dalil atau hadis yang termasuk paling lengkap yang menunjukkan tentang adanya fitnah kubur, tentang adanya adab kubur, tentang adanya nikmat kubur. Hadisnya sahih dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Hadza haditsun tsabitun masyhurun mustafidun shahahahu jama'atun min al-huffaz." Naam. Hadis ini adalah hadis yang tetap terkenal ya, sangat terkenal dan telah disahihkan oleh sekelompok dari kalangan huffaz al-hadis, ahli hadis. Naam. Sedangkan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan adanya na'am, nikmat kubur dan azab kubur adalah diantaranya dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Surat Al-Ghafir ayat 45-46. Ayat yang menunjukkan tentang azab kubur. Allah Ta'ala nyatakan, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Dan sungguh telah menyelimuti, meliputi Fir'aun dan kaumnya azab yang amat sangat buruk. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Api neraka diperlihatkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya, pada pagi hari dan petang hari. Di mana ini? Apakah di akhirat, ya, di neraka jahannam, atau di alam kubur? Maka jawabannya, ini yang dimaksudkan adalah di alam kubur. Yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala selanjutnya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Dan pada hari kiamat, ya, dikatakan, ya, masuklah Fir'aun dan kaumnya kepada azab yang sangat buruk, sangat dahsyat dan mengerikan. Ya, sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas. Berkata Syekh Fahd Al-Adini rahimahullah, "Anna 'ala Fir'aun yu'raduna 'ala an-nari ghuduwan wa 'ashiyya, wa dhalika qabla yaumil qiyamah wa hum fil barzakh." Ya. Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya, pengikutnya, dipaparkan, diperlihatkan kepada mereka neraka pagi dan petang hari. Dan itu terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Karena ayatnya jelas sekali, wa yauma taqumus sa'ah. Ketika telah datang hari kiamat, masukkan mereka ke dalam azab yang sangat dahsyat mengerikan, yaitu neraka jahannam. Dan mereka kekal di dalamnya karena mereka mati dalam keadaan kafir iyadan billah. Berarti azab yang diterima sebelum mereka dimasukkan dalam neraka jahannam adalah azab kubur, yaitu di dalam alam barzakh, alam kubur. Nasallallahu salam wal afiyah. Adapun ayat-ayat yang lain sangat banyak yang menunjukkan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur ini. Naam. Dan dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Naam, di antaranya hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat terkenal, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, melewati dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Nabi SAW mengatakan tentang dua kuburan tersebut yang beliau lewati, sungguh dua orang penghuni kubur tersebut, ya, diazab. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Dan tidaklah mereka berdua diazab dalam suatu perkara yang besar. Maksudnya, ya, dianggap mungkin perkara ini ringan, ya, di kalangan manusia, padahal tidak. Apa itu? Adapun salah seorang di antara keduanya, ya, tidak, ya, menutupi auratnya ketika buang hajat, buang air kecil. Dan adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Dia suka mengadakan namimah, adu domba, ya. Mengadu domba antara sesama muslim, satu dengan yang lain, menukilkan ucapan ini si A dikabarkan ke B, ucapannya B dikabarkan ke A, akhirnya bermusuhan, ya, berbahaya, ya, min kabair adzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Naam, ini menunjukkan adanya azab kubur. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Naam. Dan juga hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan kepada kita Nabi SAW tentang doa yang hendaknya dibaca di tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Sila sekali berlindung dari empat perkara, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih ad-dajjal. Naam. Dan juga di dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna ahadakum idha mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah, wa in kana min ahli al-nar fa min ahli al-nar, fayuqal hadha maq'aduka hatta yaba'athaka Allahu yaumal qiyamah. Ya, seseorang, sungguh salah seorang di antara kalian jika meninggal, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya kelak. Ya, apakah dari surga atau dari neraka? Ya, akan diperlihatkan padanya di petang dan pagi hari. Ya, di pagi hari dan petang hari. Seseorang yang meninggal dikuburkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan tempat duduknya kelak di akhirat. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Jika orang tersebut termasuk dari penghuni jannah, surga, maka akan diperlihatkan tempat duduknya nanti di jannah. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Dan orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, na'udzubillah, maka di alam kuburnya akan diperlihatkan pula tempat duduknya di neraka. Dan akan dikatakan kepada orang tersebut, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Inilah tempat dudukmu sampai Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanmu pada hari kiamat. Naam, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dinukilkan di sini oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitabnya Ahwal Al-Kubur, ya, qad tawatarat al-ahadithu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'adabil qabr wa ta'awudz minhu. Sungguh telah datang hadis secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang azab kubur dan perintah, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung, ya, meminta perlindungan dari azab kubur tersebut. Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ مُقْتَضَى أَهْلِ طيب. وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ مُقْتَضَى السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةَ. Ya. Tentang hal ini, ya, sebagaimana ini adalah kandungan dari hadis-hadis yang sahih, ini adalah suatu perkara yang telah disepakati oleh Ahlu Sunnah. Ya. Berkata Al-Imam Al-Marwazi, menukilkan dari perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, azabul qabri haqqun la yunkiruhu ila dhalun aw mudhillun. Azab kubur adalah suatu perkara yang benar, pasti, pasti dan pasti terjadi. Ya, dengan berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat atau menyesatkan manusia. Ya. Siapakah di antara manusia, ya, yang menyelisihi perkara ini? Dikatakan oleh beliau di sini, na'am, bahwa orang-orang Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, ya, seperti Dhirar Ibnu Amr dan Yahya Ibnu Kamil, dan ini adalah perkataan Bishr Al-Marisi. Mereka orang-orang Khawarij dan tokoh-tokoh Mu'tazilah tersebut mengingkari adanya adab kubur dan nikmat kubur. Mereka mengingkari adanya adab dan nikmat kubur. Beliau berkata, "Na'am," menukilkan perkataan Ibnu Hajar, "Wa hadza qaulun batilun mardudun bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf." Dan ucapan ini yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur ini, ya, adalah ucapan yang batil, yang tertolak, terbantahkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari As-Sunnah dan juga dengan adanya kesepakatan salaf. Kesepakatan as-salaf as-salih. Kemudian, apakah azab kubur tersebut akan menimpa terus-menerus atau terputus? Maka beliau menukilkan di sini pembahasan dari Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa jawaban dalam permasalahan ini, apakah azab kubur berlangsung terus-menerus atau hanya berlangsung di suatu masa kemudian terputus selesai, maka beliau menjawab nau'an, ada dua jenis, ada dua jenis azab kubur tersebut. Yang pertama, nau'un da'imun, jenis azab kubur yang berlangsung terus, tidak ada putusnya. Kecuali pada di antara dua tiupan sangkakala akan diperingan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina, tatkala mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka berkata, sungguh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ini menunjukkan bahwa adab tersebut menimpa mereka terus menerus. Dan ada jenis yang kedua, nau'un munqati', adab kubur yang terputus, berlangsung di sebagian masa kemudian Allah berhentikan adab tersebut kepada manusia yang diadab di alam kuburnya itu. Siapa ini? Kata beliau, wa huwa azabu ba'dhi al-'usat alladhina khaffat jara'imuhum. Naam. Ini adab kubur yang tidak terus-menerus ini berlangsung di sebagian masa kemudian terputus berhenti. Ini adalah adab kubur yang akan menimpa sebagian pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin yang ringan kejahatan mereka, tidak berat. Fa yu'adzabu bihasabi jurmihi thumma yukhaffaf anhu. Orang-orang yang seperti ini, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan diazab dalam kubur sesuai dengan kejahatannya, kemaksiatannya, kemudian akan diperingan darinya. Kama yu'adzab finnar muddatan thumma yazulu anhu al'adzab. Sebagaimana pelaku maksiat, ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku maksiat ahlul kabair, yang dia dari kalangan orang-orang yang beriman, maka ketika mati dalam keadaan demikian, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Allah berkehendak untuk diampuni, Allah akan ampuni. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk diazab, maka dia diazab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Dan tempat kembalinya adalah dalam surga. Karena dia mempunyai keimanan. Karena dia memiliki at-tauhid. Nah, tidak kekal di dalam neraka. Tidak seperti pemikiran sesat dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Maka azab kubur jenis yang kedua ini yang akan menimpa pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, adalah nau'un munqati', jenis yang akan terputus, hanya menimpa di sebagian masa kemudian terputus, berhenti. Wa qad yanqati'u 'anhu al-'adzab bi du'ain aw shadaqatin aw istighfarin. Dan terkadang berhentinya azab tersebut, ya, akan berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa. Dengan sebab doa atau sedekah dan juga istighfar. Ya, istighfar. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Ya. Jika manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Naam. Dengan istighfar anak-anaknya yang saleh atau doa mereka akan terputus, ya, azab kubur yang menimpa orang-orang tua mereka yang meninggal. Ya, atau sedekah. Sedekah yang dilakukan oleh, ya, anak-anak keturunannya, ya, ini juga akan bermanfaat. Naam. Jadi azab kubur tersebut ada dua jenis, ada jenis yang terus-menerus menimpa, ya, seperti menimpa kaum Fir'aun, ya, Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya dari kalangan orang-orang kafir, terus-menerus akan menimpa mereka, ya, akan menimpa mereka, dan ketika datang hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, yaitu di neraka Jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Adapun bagi pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, kalau Allah kehendaki mereka diadab di dalam alam kuburnya, maka tidak berlangsung terus-menerus, namun hanya di sebagian masa, ya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal, kemudian dengan beberapa sebab tertentu yang telah disebutkan tadi, doa, sedekah, atau istighfar, naam, adab tersebut akan berhenti, ya, akan lenyap, ya, diangkat dari pelaku maksiat di alam kubur tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah fi dunya wal akhirah. Seseorang yang meninggal dalam keadaan tenggelam di lautan atau hancur jasadnya karena kecelakaan, ya, pesawat terbang misalnya, atau terbakar hangus jasadnya, atau dimakan hewan buas, dan dia tidak bisa dikebumikan dalam kuburnya, dalam tanah. Apakah orang-orang tersebut juga akan mendapatkan azab atau nikmat kubur? Maka jawabannya, berkata al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna 'adzab al-qabr huwa 'adzabul barzakh." Dan termasuk perkara yang hendaknya diketahui bahwa azab kubur adalah azab alam barzakh. Fakullu man mata wa huwa mustahiqqun lil azab nalahu nasibun minhu kubira aw lam yukbar. Ya, maka setiap orang yang meninggal dan dia berhak untuk mendapatkan azab kubur, maka dia akan mendapatkan bagian dari azab tersebut, baik dia dalam keadaan dikuburkan dalam tanah atau tidak bisa dikuburkan. Ya. Falau akalathu as-siba au uhriqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa au sulliba au ghariqa fil bahr wasala ila ruhihi wa badanihi min al-'adab ma yasilu ila al-qubur. Kalau seandainya seseorang mati dimakan hewan buas atau terbakar dalam kejadian kebakaran yang menjadikan dia tinggal, ya, seperti abu, dan abunya terbang, ya, di udara lenyap, ya, atau dia mati dalam keadaan disalib atau tenggelam di lautan, ya, tidak bisa dikubur, tidak diketemukan jasadnya, ya, atau tidak memungkinkan untuk dikubur lagi karena sudah menjadi abu. Ya. Wasala ila ruhihi wa badanihi minal adab ma yasilu ilal kubur. Maka tetap akan sampai kepadanya adab atau nikmat kubur tersebut, ya, akan sampai kepada ruhnya dan badannya. Ya, akan sampai pada ruhnya dan badannya. Ya. Ini dinukilkan dari kitab Ar-Ruh. Ya, menunjukkan bahwasanya alam kubur adalah alam barzakh. Sama saja apakah manusia tersebut dikebumikan di dalam tanah atau tidak bisa dikebumikan dalam tanah, tetap mereka akan mendapatkan, ya, apa yang telah ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari azab atau nikmat kubur tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian setelah waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berakhirlah dunia dengan ditandai ditiupkan sangkakala yang pertama, hancur dunia ini, bumi ini, dengan terjadi berbagai macam malapetaka, kejadian yang sangat dahsyat dan mengerikan yang menimpa orang-orang kafir, yaitu kejadian hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat dan surat-surat di dalam Al-Qur'an tentang kejadian yang dahsyat dan mengerikan tersebut. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah, ya, yang kedua kali dari sangkakala tersebut, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri, dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan melihat. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dalam surat Yasin ayat 51, ya, dan ditiuplah sangkakala, maksudnya yang kedua, maka mereka manusia-manusia dengan cepatnya bangkit dari kuburnya, ya, cepat dengan cepatnya bangkit dari kuburnya. Yamsyun sari'an. Mereka berjalan dengan sangat cepatnya, bangkit dengan sangat cepatnya dari alam kuburnya tersebut. Inilah yang disebut dengan al-ba'ts, ba'dal maut. Ya, yang disebut dengan kebangkitan setelah kematian. Ya, yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di sini dalam matan yang sudah kita baca pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, wa yu'minu ahluddin was-sunnah bil ba'tsi ba'dal maut yaumal qiyamah. Ahluddin dan sunnah, seluruh mereka mengimani tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat kelak. Iya, kita telah baca keterangan Syekh Rabi' hafizahullah waktu itu. Mengapa Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mengganti bentuk, ya, yang biasa beliau sebutkan pada matan yang sebelumnya? Beliau sering menyebutkan wa yu'minu ahlul hadis, ahlul hadis telah beriman, mereka meyakini demikian. Namun di dalam bab ini, al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, beliau merubah, ya, tidak menyebutkan dengan ahlul hadis, tetapi beliau sebutkan ahluddin was sunnah. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengimani, ya, adanya hari kebangkitan tersebut. Ya, hari kebangkitan, adanya kebangkitan setelah kematian ini diimani bukan hanya kaum muslimin. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga beriman tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Wadhullalul muslimin, kata Syekh Rabi' hafizahullah, wadhullalul muslimin kadalik yu'minuna bil ba'ts. Dan orang-orang sesat dari kalangan kaum muslimin juga mereka mengimani tentang kebangkitan tersebut. Iya. Walakin yukhalifuna fi qadaya mimma yata'allaku fima ba'dal ba'si wa ma qablah. Akan tetapi, orang-orang sesat menyimpang hizbiyin ahlul bid'ah, ya, dari kalangan kaum muslimin tersebut, ya, mereka menyelisihi dalam beberapa perkara yang terkait dengan kejadian-kejadian fase-fase sebelum kebangkitan atau setelahnya. Tetapi secara jumlah, secara global, ya, kaum muslimin seluruhnya mengimani tentang kebangkitan setelah kematian. Dan bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengimani tentang kebangkitan setelah kematian ini. Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan ini? Berkata Al-Hafidh, dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud dengan al-ba'su, kebangkitan setelah kematian, adalah ihya'ul amwat wa khurujuhum min kuburihim ila hakimin ila hukmi yaumil qiyamah, yaitu dihidupkannya mayat-mayat tersebut dan keluarnya mereka dari kuburannya menuju, ya, hari penghakiman, ya, pada hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya selama hidup di dunia, ya, dengan dibangkitkannya tersebut. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hari kebangkitan, adanya kebangkitan setelah kematian, sangat banyak sekali dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan adanya kesepakatan para ulama salaf. Iya. Sekarang bagaimana bentuk sifat dari kebangkitan tersebut? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabu dhanbi wa minhu yuraqqabu al-khalqu yawmal qiyamah. Tidak ada yang tersisa dari jasad manusia kecuali pasti akan punah, kecuali hanya satu tulang saja, ya, yaitu ajabu dzanbi, ajabu adzanbi, tulang ekor belakang. Jadi jasad manusia yang dikubur semuanya akan, ya, punah, akan hancur menjadi tanah, tulang-tulangnya, ya, dan seluruh tubuh dari manusia tersebut akan kembali menjadi tanah sebagaimana manusia diciptakan dari tanah, kecuali satu saja, yaitu tulang ekor belakang tersebut. Ya. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor tersebut, makhluk tersebut, manusia tersebut akan disusun kembali penciptaannya. Ya. Ini berarti sifat kebangkitan, ya, manusia dari alam kuburnya seperti itu. Ketika mereka dibangkitkan, akan disusun kembali, ya, mulai dari, ya, ajabu adzanbi tersebut. Iya. Dan setelah mereka bangkit dari alam kuburnya, ya, maka mereka akan dikumpulkan, ya, di padang mahsyar. Hasyar, dikumpulkan. Naam. Dengan sifat-sifat yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak. Ya, di antaranya hadis yang terkenal yang menunjukkan bahwa manusia tersebut akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, auratan, ghurla, buhma, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak berbusana sedikit pun, dalam keadaan belum dikhitan, dan dalam suatu riwayat dalam keadaan buhman, tidak membawa apapun. Dan diterangkan dalam Sahih Muslim, pada waktu itu tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq kamikdari mil, akan didekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia tersebut pada hari kiamat dengan sejarak satu mil saja. Sebagian perawi hadis menyatakan, saya tidak tahu apakah satu mil tersebut, satu mil ukuran jarak yang diketahui oleh manusia, atau satu mil seperti alat untuk mencelak. Iya. Artinya jarak yang tidak jauh, sangat pendek. Oleh karena itu disebutkan bahwa manusia di padang mahsyar tersebut dalam keadaan bercucuran, ya, keringat-keringat mereka masing-masing sesuai dengan amalan-amalannya. Ada yang ya ditenggelamkan sampai ke mata kakinya, ke pinggangnya, dan bahkan ada yang betul-betul hanyut dengan keringatnya tersebut. Dalam keadaan yang sangat ya dahsyat dan mengerikan tersebut, maka manusia membutuhkan naungan, ya, dari panasnya matahari yang didekatkan di atas kepala mereka. Oleh karena itu, ya, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan keutamaan ketika itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla ila dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan, naungan Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dhillu arshihi, yaitu naungan arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, 7 golongan manusia. Siapa mereka? 6. Kita ulang. Pernah kita sebutkan pada waktu itu. Ya. Yang pertama, tafadhal, siapa masih ingat? Al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin pemerintah yang adil, ya, terhadap rakyatnya. Naam, mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Yang kedua, tafadhal, siapa yang masih ingat? Abu Umar. Nah, syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Naam, pemuda yang tumbuh di dalam peribadahan kepada Rabb-nya. Naam. Ini sekaligus nasihat bagi para pemuda, para syabab. Ya. Walaupun mereka masih muda, ingat, ya, yang namanya kematian tersebut menimpa siapapun, tidak mengenal usia. Ya, ada yang belum 60 tahun sudah meninggal, banyak. Ya. Maka dengan hadis-hadis seperti ini, para pemuda mendapatkan ilmu, ya, bahwa dia harus segera memperbaiki diri, bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, dan segera untuk, ya, banyak beristighfar, banyak beribadah, mempersiapkan dengan baik. Salah satunya dengan tumbuh dalam peribadahan kepada Allah. Maka seorang pemuda yang demikian keadaannya, dia akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jal. Pada saat manusia betul-betul sangat membutuhkan naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jal tersebut. Iya. Naam, barakallahu fikum. Yang ketiga, saya masih ingat. Yang ketiga, ar-rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seorang yang kalbunya senantiasa terikat dengan masjid. Masya Allah. Iya. Beribadah di masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Naam. Yang keempat, siapa masih ingat yang keempat? Yang keempat, tafadhal. Di dalam hadis Abu Hurairah ini enggak disebutkan. Wallahu a'lam kalau di hadis yang lain, tapi di hadis Abu Hurairah ini. Yang keempat, Abu Ilyas. Ahsan, nah, barakallahu fikum. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan infaknya, sedekahnya, ya, sampai-sampai ya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ya, ini hadis ini juga dibahas dalam kitab Mustalah dalam bab apa? Ada riwayat yang terbalik, ya. Maklub, ya. Dalam maklub. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Naam, seorang yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat keji, waliyadu billah, dalam keadaan wanita tersebut memiliki kedudukan dan lagi cantik, tetapi dia menolaknya dan mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ini? 5, yang keenam. Silakan, sebelum kita tutup tinggal 2 lagi. Tafadhal. Ada yang ingat? Ada yang ingat? 2 lagi? 2 lagi? Ahsan, naam. Rajulan tahabba fillah. 2 orang yang mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terakhir, yang dengannya kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhal, silakan. Naam, barakallahu fikum. Naam. Rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seseorang yang ya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendiriannya dan bercucuran air matanya. Ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan nanti untuk cerdas cermat, insyaallah siap semua, ya. Ya, pertanyaannya tidak sulit-sulit, ya, insyaallah. Tidak sulit-sulit. Dipilih yang mudah-mudah. Ya, berkaitan tentang al-ba'tsu ba'dal maut ini, ya, dan juga tentang sifat turunnya Allah Azza wa Jal, sifat datangnya Allah Azza wa Jal, ya, diambil sedikit, dan juga tentang ya kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang pernah kita bahas. Ya, tidak perlu dibaca semua ini, ya, dibaca semua ya lama ya merojaknya. Jadi intinya itu saja, ya, sedikit. Karena masih ada pelajaran-pelajaran dari ustadz-ustadz yang lain dari kitab-kitab yang mereka ajarkan. Maka insya Allah kita semarakkan bersama, ya, jadwalnya kapan untuk abak cerdas cermatnya? Malam ke 13, ya. Setelah kita saksikan cerdas cermat nanti insya Allah pada malam ke 12 untuk teki, terus 12 paginya ba'dal fajar pratede, maka gantian setelah bapak-bapak menonton anak-anaknya, kemudian ya yang tampil bapak-bapak insyaallah, yaitu malam 13, ya, semuanya hadir insyaallah, semarakkan, dan tidak insyaallah tidak sulit, soal-soalnya memang dipilih yang mudah insyaallah, ya, untuk memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk semangat dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.